Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji kembali kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita masih pada babul wudu. Babul wudu terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama, keharusan-keharusan dalam berwudu atau faraidul wudu. Pasal yang kedua tentang sunanul wudu, dan pasal yang ketiga tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Sebelum kita lanjutkan ke sunanul wudu, kita murajaah yang sudah kita pelajari dari faraidul wudu. Baik. Apabila seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah atasnya. Hadis dengan banyak jalannya sahih dari Bukhari wal Hafiz wa ghairuhuma. Bagaimana seorang apabila dia lupa mengucapkan tasmiyah, lupa mengucapkan bismillah ketika berwudu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak mengucapkan bismillah. Mana Bunu Ain? Gimana Bunu Ain? Kalau lupa bismillah, wudunya sah atau tidak? Sah, wudunya sah. Ya, seperti mazhab Asy-Syaukani. Mazhab Asy-Syaukani, wudunya sah. Sebab yang rajih insyaAllah dia tidak termasuk rukun, tetapi termasuk kewajiban. Tidak pula termasuk sunnah berdasarkan lafaz hadis. Tidak termasuk mustahab berdasarkan lafaz hadis. Baik, kalau seorang lupa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Seorang lupa dan lupa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Yang bismillah tadi Abu Naim, kalau dia sengaja gimana? Sah atau tidak? Kalau dia sengaja enggak sah. Kalau dia sengaja kata Abu Naim enggak sah. Yang benar walaupun dia sengaja sah, ya, sebab tidak termasuk dalam rukun wudu. Baik. Berkumur-kumur dan istinsyak. Kalau seorang tidak berkumur-kumur dan istinsyak karena lupa, sah atau tidak wudunya? Abdul Wahab, wudunya sah. Kenapa? Tidak termasuk rukun. Baik. Mencuci wajah. Kalau seorang lupa mencuci wajah dalam wudunya, wudunya sah atau tidak? Muhammad, cuci wajah, lupa, wudunya sah atau tidak? Apa? Iya, enggak sah karena termasuk rukun. Ahsan. Kemudian mencuci kedua tangan sampai ke siku. Iya. Kalau seorang meninggalkannya dengan sengaja, wudunya sah atau tidak? Meninggalkannya dengan sengaja, mencuci tangan sampai ke siku. Tapi dia sudah cuci tangan di awal, kan sebelum berwudu sunnahnya cuci tangan. Cuman sampai ke pergelangan, terus mencuci sampai ke siku dia sengaja tinggalkan. Mungkin dia berdalih karena sudah di awal. Sah atau tidak atau? Hah? Apa? Tapi keras atau? Tidak sah. Kenapa? Apa? Kenapa? Harus apa? Harus dicuci sampai ke siku karena termasuk rukun. Ahsan. Barakallahu fi. Adapun yang pertama sunnah dan hanya sampai pergelangan tangan, dan mencuci sampai ke siku termasuk rukun. Baik. Kemudian mengusap kepala. Kalau seorang lupa mengusap kepala, bagaimana status wudunya? Antum ngerti? Tidak sah sebab termasuk rukun. Baik. Terdapat hadis Abdullah, hadis Al-Mughirah, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya, nafiyah, dan mengusap di sorbannya. Iya. Mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya. Iya. Baik. Apakah cukup kalau seorang mengusap ubun-ubun berdasarkan hadis ini? Hah? Waqaf. Soal dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya lalu mengusap sorbannya. Kalau kita berwudu mengusap ubun-ubun saja, apakah cukup? Karena ada hadis, cukup, cukup, mutlak, atau harus persis seperti hadis? Hah? Cukup? Lah, harus mengusap seluruhnya kalau posisinya tidak menggunakan sorban. Ya. Kalau menggunakan sorban tidak apa-apa, mengusap ubun-ubun baru kemudian dilanjutkan ke sorban. Ya. Yang benar harus ya, mengusap seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum," dan usaplah kepala-kepala kalian. Usaplah kepala-kepala kalian. Ini kata Allah bukan sebagian kepala, tapi seluruh kepala. Seluruh kepala. Baik. Adapun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggunakan sorban. Baik. Syarat-syarat bolehnya atau sebelumnya dalil mengusap dua sepatu dari Al-Qur'an. Dalil mengusap dua sepatu dari Al-Qur'an. Bolehnya mengusap dua sepatu. Fadhal Ustaz. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ini qira'ah sahihah, qira'ah yang lain wa arjulikum ilal ka'bain. Ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatu. Baik. Syarat mengusap sepatu. Ada berapa syaratnya? Antum akhir. Syarat bolehnya mengusap sepatu ada berapa? Berapa? Dua. Apa saja? Yang pertama? Apa? Yang lain? Man? Ja'far? Abilias? Yang pertama, menggunakan khuf sudah dalam keadaan suci. Yang kedua, Abu Faruq? Baik. Yang ketiga? Khufnya menutup mata kaki. Menutup kaki sampai ke mata kaki. Ini tiga syarat. Ya. Tiga syarat, bolehnya mengusap sepatu. Iya. Baik. Kemudian hitungan khuf, hitungan mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Kapan dimulainya? Setelah usapan yang pertama. Jadi bukan awal ketika pakai, ya, tapi setelah usapan yang pertama. Baik. Bagi mukim misalkan sudah lewat 1 hari 1 malam dari usapan, haruskah dia berwudu lagi? Man? Mulailah. Harus berwudu lagi. Sudah lewat 1 hari 1 malam. Kenapa? Karena ketentuannya mukim 1 hari 1 malam. Iya. Tapi kan di situ enggak dibilang, setelah 1 malam harus berwudu. Yang lain? Abu Hamid. Mukim, dia mulai usap jam 12 zuhur. Sampai jam 12 zuhur besoknya belum batal. Bolehkah dia sholat atau harus berwudu lagi dan membuka khufnya? Karena batasnya 1 hari 1 malam. Hah? Sampai antum? Ampuni. Terserah dia aja. Abu Yusuf? Apa? Tidak wajib. Kenapa? Al-aslu tahara, al-aslu baqa, makana ala makan. Hukum asalnya tahara. Selama dia belum batal, al-aslu baqa. Baik, ahsan. Baik. Ini banyak kalau mau dimurajaah semua ya. Kita lanjut aja. Wasil insyaallah ta'ala. Faslun sunanul wudu. Ya. Fasal berikutnya, sunanul wudu. Ya. Kita baca dulu matanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yustahabu taslitu fi ghairi ra'si. Disunahkan atau disukai tiga kali ya, mencuci atau mengusap membasuh anggota wudu sebanyak tiga kali. Ini disunahkan, yang wajib satu kali. Fi ghairi ra'si, pada selain kepala dan telinga diikutkan padanya. Wa italatul gurrati wa tahjili, dan juga disunahkan kata beliau memanjangkan al-gurra wa tahjil, yakni cahaya putih yang bersinar pada anggota wudu. Wa taqdimu siwak, dan disunahkan mendahulukan bersiwak sebelum berwudu. Wa ghuslul yadayn ila al-rusghain, dan mencuci dua tangan sampai ke pergelangan. Talasan, tiga kali. Qabla syuru', sebelum memulai. Fi ghuslil adha', dalam mencuci anggota-anggota tubuh al-mutaqaddimah, yang telah terdahulu. Baik. Ini dia sunnah di dalam berwudu yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Ya, ada berapa? 4. Iya. Yang pertama kata al-muallif rahimahullahu taala, "Wa yustahabbu at-taslis fi ghairi ar-ra'si." Dan disukai atau disunnahkan at-taslis, mencuci sampai 3 kali pada selain kepala. Andaikan beliau mengatakan at-taslis wa tasniyah, itu lebih sempurna. 3 kali dan 2 kali. Karena terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencuci dua kali saja. Seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid dalam As-Sahihain, "Tsumma adkhala yadayhi faghasalahuma marratain ilal mirfaqain. Kemudian beliau memasukkan dua tangannya pada bejanah, lalu beliau mencucinya dua kali sampai ke siku. Dan boleh, andaikan kita mencuci sebagian anggota tubuh, anggota wudu tiga kali, dan sebagian dua kali, sebagian satu kali. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid di dalam As-Sahihain. Baik. Jadi, andaikan beliau menyebutkan at-tasniyah juga, maka lebih sempurna. Lebih ra'si, pada selain kepala. Artinya, kepala tidak boleh melebihi dari satu kali. Tidak tasniyah dua kali, tidak boleh tahlil tiga kali. Sebab riwayat yang sahih dari para sahabat yang melihat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap kepala dan telinga hanya satu kali. Seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid dalam As-Sahihain, hadis yang sama tadi, "Tsumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan dua tangannya ke bejana. Kalau dalam hadis Utsman satu tangan, dua tangan boleh. Lalu beliau mengusap dengan dua tangannya kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar, beliau mulai dari depan ke belakang, lalu balik lagi ke depan, marratan wahidatan, sebanyak satu kali. Sebanyak satu kali. Ini jelas. Ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap telinga bersama dengan kepala, itu hadis Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhumah. Disebutkan di situ, "Tsumma masaha bi ra'sihi," kemudian beliau mengusap kepalanya, "wa adkhala isba'aihi as-sabahatain fi udhunayhi," lalu beliau memasukkan dua jari telunjuknya pada telinganya, "wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi," dan beliau mengusap dengan ibu jarinya bagian luar telinganya. Jadi mengusap kepala, setelah itu mengusap telinga dengan caranya jari telunjuk di bagian dalam dan jari ibu di bagian luar dengan satu usapan dengan sisa air dari mengusap kepala. Baik. Adapun hadis-hadis tentang disebutkannya mengusap kepala dua kali atau tiga kali, itu semuanya dhaif. Semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Demikian pula hadis-hadis pemisahan antara mengusap kepala dengan dua telinga, semuanya juga dhaif. Demikian pula hadis-hadis tentang mengusap leher dan tengkuk, itu juga dhaif dan palsu. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah." Satu kali. Jadi yang disunahkan tiga kali itu pada selain kepala. Baik. "Wa italatul burrati wa tahjil," dan juga disunahkan kata al-muallif rahimahullahu taala memanjangkan al-burra wa tahjil. Cahaya putih bersinar. Cahaya putih bersinar disunahkan untuk dipanjangkan. Iya. Ini berdasarkan hadis dalam As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ummati," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya putih yang bersinar dari bekas-bekas wudu. Ya. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang mau atau mampu untuk memanjangkan cahaya putihnya dan kemilaunya, hendaklah dia lakukan. Tapi ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur, namun ini pendapat yang lemah, ya. Sebab jelas di situ bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman dari apa yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini ibadah, harus benar-benar berdasarkan dalil. Iya. Dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya makna al-gurrah dan tahjil itu, makna al-gurrah itu adalah cahaya putih di kaki, sedangkan di kepala, sedangkan at-tahjil di kaki. Ini asalnya pada khail, kuda. Ada putih di kepalanya dan di kakinya. Sedangkan yang dilakukan Abu Hurairah, itu beliau memanjangkan tangannya. Tangannya juga beliau lakukan. Dan perkataan beliau umum. Demikian pula dipahami jumhur. Jadi dipahami jumhur, semua anggota wudu boleh dilebihkan pencuciannya. Tetapi ini tidak benar, karena tidak berasal dari petunjuk Nabi SAW. Dan juga karena makna gurrah, itu cahaya putih yang di kepala. Di wajah. Ya. Di wajah ya. Sehingga kalau mau dipanjangkan, kalau begitu sudah masuk pada kepala. Sedangkan telah dimaklumi berbeda antara mencuci wajah dan mengusap kepala. Demikian pula tahjil, itu tempatnya di kaki. Sehingga termasuk kesalahan kalau memanjangkannya di tangan seperti yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pengingkaran sebagian sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini termasuk dari pemahaman beliau, ijtihad beliau yang tidak berdasarkan dalil, ya. Yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Al-Imam Al-Qayyim, bahwasanya tidak boleh memanjangkan melebihi dari basuhan-basuhan yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi yang benar ini tidak termasuk sunnah. Wa taqdimu siwak, yang ketiga, dan mengedepankan siwak. Ini bersiwak. Ini hadis-hadis yang mutawatir. Tidak diragukan lagi hadis-hadis mutawatir tentang sunnahnya bersiwak sebelum berwudu. Setelah berwudu juga tidak mengapa. Namun beliau katakan di sini wa taqdimu siwak, mendahulukan siwak. Berdasarkan hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan melakukan salat. Iya. Dalam lafaz yang lain, ma kulli wudu'in, bersama setiap wudu. Baik. Wa ghusl yadayni ila ar-rusghain. Dan juga disunnahkan yang keempat, mencuci dua tangan sampai ke pergelangan salasan, tiga kali, qabla syuru', sebelum memulai fi ghuslil a'dha' al-mutaqaddimah, mencuci anggota-anggota tubuh al-mutaqaddimah. Ini apa terjemahan yang pas ini? Yang akan datang maksudnya beliau ya, bukan yang telah berlalu. Kalau yang telah berlalu, berarti yang beliau sebutkan di wajib-wajib wudu. Al-muhim maksudnya, sebelum memulai berwudu, yang pertama kali dicuci adalah dua tangan sampai ke pergelangan. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan dari maulanya Umran dalam As-Sahihain, beliau mencuci tangannya tiga kali. Baik. Apa di sini sunnah-sunnah berwudu yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Iya. Dan sunnah di dalam mencuci tangan ini pendapat jumhur, kecuali pendapat yang benar wajib ketika baru bangun dari tidur. Berdasarkan hadis, wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina' thalasan. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci dua tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana tiga kali. Dicuci tiga kali. Jadi ini sunnah, kecuali ketika bangun tidur. Wajib mencucinya dulu tiga kali, baru dimasukkan ke dalam bejana. Baik. Dan yang benar, bangun dari tidur siang maupun malam. Sebab lafaz hadis umum, min naumihi, dari tidurnya. Mencakup tidur siang maupun malam. Baik. Jadi empat saja yang dikatakan al-muallif rahimahullah, yang termasuk sunnah dalam berwudu. Itu pun satunya lemah, yaitu memanjangkan al-gurra wa tahjil. Kita tambahkan beberapa sunnah di dalam berwudu yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Iya. Yang kelima, al-mubalaghah fil istinshaq. Al-mubalaghah fil istinshaq, yakni bersungguh-sungguh dalam istinshaq, dalam menghirup air, betul-betul sampai batas maksimalnya. Jangan cuma di depan hidung, semampunya, betul-betul bersungguh-sungguh. Ini berdasarkan hadis Laqid bin Sabirah. Hadis Laqid bin Sabirah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, ketika Laqid bin Sabirah bertanya kepada beliau, "Akhbirni 'anil wudu." Sampaikan kepadaku tentang wudu. Qala, "Asbighil wudu." Sempurnakanlah wudu. "Wa khallil bainal asabi'." dan selai-selai antara jari-jari. Wabalik bil istinsyaq illa an takuna shaima. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyaq kecuali engkau sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan Tirmizi, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Disyahid di situ, wabalik bil istinsyaq illa an takuna shaima. Dan hikmahnya jelas. Kalau seorang bersungguh-sungguh, maka tentunya lebih bisa membersihkan hidungnya. Baik. Ini yang kelima. Yang keenam, al-madmada wal istinsyaq min ghurfatin wahidatin. Berkumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke hidung dari satu sidukan. Ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, atau beliau menceritakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih rangkaian hadis yang pertama tadi tersebutkan dalam as-sahihain. Wa madmada wastansyaqa wastanfara thalasan bi thalasi ghurfatin. Ini bisa dilihat di Imdadul Ahkam ya, hadis Abdullah bin Zaid setelah hadis Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur, menghirup air ke hidung dan melepaskan kembali sebanyak 3 kali bi thalasi ghurfatin, dengan 3 cidukan. 3 kali dengan 3 cidukan. Kalau begitu, setiap 1 kali 1 cidukan. Jadi maksudnya mengambil air, sebagian air masuk ke mulut, sebagian dihirup. Jadi bukan berkumur dulu kemudian ambil lagi untuk hidung, tidak. Tapi 1 kali. 1 kali diambil air, sebagian masuk ke mulut, sebagian dihirup ke hidung. Ini sunnah. Ini termasuk yang disunnahkan di dalam berwudu. Baik. Kemudian yang ketujuh, at-tartib, berurut. Dan telah kita sebutkan sebelumnya pada pembahasan yang lalu, tertib itu wajib. Tapi wajib di situ hanya dalam rukun. Hanya dalam rukun. Ini sebagai tambahan penjelasan yang lalu, ya, kita katakan tertib itu wajib. Kewajiban di situ hanya dalam rukun, yakni pada wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu harus berurut. Wajib berurut. Yang dibalik, ya, yang dibalik kepala dulu baru wajah misalkan. Wajib di situ. Tetapi di dalam selain rukun hukumnya sunnah tertib berurutan. Kenapa kita katakan sunnah? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan sebagian kewajiban berwudu tidak seperti biasanya. Seperti dalam riwayat Abu Dawud dari Miqdam bin Ma'di Yakrib dengan sanad yang hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara al-madmad wal istinshaq illa ila ma ba'da ghasl al-yadayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan berkumur-kumur dan istinsyaq setelah mencuci tangan sampai ke siku. Menunjukkan bahwasannya kalau begitu tertib tidak wajib tapi sunnah hukumnya. Sunnah karena kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Baik. Yang ke-8, termasuk sunnah di dalam berwudu at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Berdasarkan hadis dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk selalu mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika berzikir dan ketika bertaharah dan pada semua urusan beliau. Kemudian yang ke-9, menggosok dan mencuci bagian-bagian yang diperkirakan tidak sampai air padanya. Bagian-bagian yang sulit digosok. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, wailun lil aqabi minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka mata kaki akan terkena api neraka. Dan diriwayatkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, para sahabat kemudian benar-benar memperhatikan mata kaki digosok, ya, dipastikan sampai air ke situ. Karena di situ ada persangkaan kuat tidak sampai air. Tidak sampai air. Maka bagian-bagian mana saja yang kita sangka bisa jadi air tidak sampai padanya, itu harus lebih diperhatikan dengan digosok. Baik. Kemudian yang ke-10, takhlilul asabi, menyela-nyelai jari. Berdasarkan hadis yang tadi, hadis Laqit bin Sabirah dalam riwayat Abu Daud, wa khallil bainal asabi. Dan di sini tidak disebutkan apakah jari kaki saja atau tangan, jadi umum mencakup tangan dan kaki. Demikian pula disunahkan menyela-nyelainya dengan jari kelingking. Berdasarkan hadis yang sahih dari Al-Musarrid Ibnu Syaddad. Hanya saja kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, menyela-nyelai jari dengan kelingking itu tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang banyak yang menjelaskan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Sehingga kesimpulan beliau, kalau hadis itu sahih, maka ini hanya dilakukan kadang-kadang. Dalam artian, boleh saja dengan jari-jari yang lain, dan kadang-kadang dengan menggunakan kelingking. Ya. Itu pun hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut. Kemudian yang ke-11, tahlilul lihiyah, menyela-nyelai janggut. Menyela-nyelai janggut. Berdasarkan hadis, fakhallala bihi lihiyatahu, wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai janggutnya dengan jari-jarinya, dan beliau kemudian berkata, demikianlah aku diperintahkan oleh Rabbku azza wa jalla. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam ada perincian. Sunnah di sini kata beliau, kalau seorang janggutnya lebat dan sampai janggutnya itu menutupi dagu atau menutupi wajah, maka yang disunnahkan itu, yang diwajibkan hanya permukaannya saja. Adapun bagian dalamnya tidak diwajibkan. Karena yang namanya wajah, maha salabihi al-muwajaha. Ini yang namanya wajah, yang dipakai untuk berhadap-hadapan. Jadi bagian depannya saja. Sehingga memasukkan jari ke bagian dalamnya itu termasuk sunnah. Ini kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya tipis, ya, seperti kebanyakan orang Indonesia, ya, jenggotnya sedikit, maka wajib. Pastikan. Ya, menyela-nyelai janggut untuk memastikan air itu sampai ke kulit. Ini perincian yang disebutkan Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam Tawdihul Ahkam. Kemudian yang ke-12, sebelum terakhir, doa pada akhir wudu. Seperti dalam Sahih Muslim dengan doa, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Kalau mau ditambahkan dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Sampai di situ. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadika salihin, termasuk tambahan yang dhaif. Baik. Jadi dua hadis di atas dari dua lafaz di atas dari dua riwayat yang berbeda. Atau boleh juga membaca seperti bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini termasuk doa yang boleh dibaca sehabis berwudu. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, salat 2 rakaat setelah wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Berdasarkan hadis Umar Utsman dalam As-Sahihain. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'atain. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku ini, lalu beliau salat 2 rakaat, lalu beliau berkata, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma yusalli rak'atain la yuhaddithu fihi man nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan salat yang khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dosa-dosa kecilnya. Ya. Dosa-dosa kecilnya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai penutup keutamaan berwudu bagi siapa yang mau mengikuti wudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu dia salat 2 rakaat dengan salat yang khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang tadi sampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab, dan sudah ada pertanyaan yang masuk, baik yang kemarin belum sempat dijawab dan dijelaskan, dan juga ada pertanyaan yang baru masuk, insyaallah beliau akan menyampaikan penjelasannya. Silakan bagi yang bertanya, silakan kirimkan saja ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya beritahukan, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 03 04. Baiklah, mungkin kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana hukumnya ketika dalam surat lail ataupun wajib imam dalam membaca surat-surat Al-Quran membawa mushaf Al-Quran? Hukumnya ketika dalam surat lail ataupun wajib imam dalam membaca surat-surat Al-Quran membawa mushaf Al-Quran. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia menjadi imam ketika sholat tarawih dan dia berniat untuk memperdengarkan seluruh bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir pada kaum muslimin, padahal dia belum hafal semuanya, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan juga terdapat riwayat dalam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan budaknya Zakwan untuk mengimani sholat tarawih, dan Zakwan mengimani mereka, para wanita, dengan melihat mushafnya. Baik. Ini lebih yang pertama, sebagaimana difatwakan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun bentuk yang kedua, kalau posisinya sebagai makmum atau salat sendirian, maka tidak ada hajat untuk memperdengarkan bacaan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Yang seperti ini hendaklah tidak dilakukan sebab menyelisihi sejumlah sunnah. Di antaranya, kalau seorang memegang mushaf, berarti dia tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, padahal itu sunnah. Demikian pula dia akan banyak bergerak, ya, membuka mushaf, menutupnya, meletakkan kembali. Kalau hilang halamannya dicari-cari lagi. Kemudian yang sangat mengkhawatirkan, akan hilang kekhusukannya karena disibukkan dengan gerakan-gerakan tersebut. Ini diantaranya bentuk menyelisih sunnah. Ini sepatutnya dihindari, seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ya Ustaz, saya ingin puasa sunnah, puasa Daud. Tapi sebelum bisa puasa Daud untuk tahap belajar, saya ingin puasa yang 3 hari dalam 1 bulan. Adakah wirid tertentu? Kalaupun ada, apakah boleh ditambah surat Al-Ikhlas dan kalimah di bawah ini? Fa ya rabbi bil masyirka wal amsyan haqqan takhallasat. Apa artinya? Baik, tidak ada wirid tertentu. Tidak ada wirid tertentu di dalam puasa. Selain doa berbuka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain itu, tidak ada wirid tertentu. Kalau mau puasa, puasa saja, niat di dalam hati, mau puasa, niat dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh, lalu puasa selesai. Adapun membaca surat Al-Ikhlas dan membaca ucapan yang tidak jelas ini, tidak ada dalilnya sama sekali dari petunjuk Rasulullah SAW, maka sepatutnya dihindari. Karena Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Saya setiap mau mengerjakan suatu pekerjaan yang baik diawali dengan basmalah. Karena pernah mendengar hadis, barang siapa mengerjakan sesuatu tanpa basmalah, pekerjaan itu kurang sempurna, seperti hewan yang tanpa ekor. Apakah hadis itu sahih? Terus bagaimana kalau kita mau salat membaca basmalah? Apakah boleh atau tidak? Hadisnya dhaif. Kullu amrin dhi balin la yubda bil bismillah fa huwa aqta. Apa fa huwa abtar? Hadisnya dhaif. Sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Albani dalam Muqaddimah Irwa'ul Ghalil. Tetapi secara umum, dengan dalil-dalil umum, dibolehkan membaca bismillah untuk setiap aktivitas secara umum. Sebab makna bismillah adalah isti'anatan billah, minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dari sisi lafaznya, itu tidak mesti dengan bismillah, bisa dengan alhamdulillah, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ketika memulai sholat, bukan bismillah yang diucapkan, tetapi takbir, Allahu Akbar. Mengucapkan bismillah ketika memulai sholat, kita tidak tahu dalilnya, atau tidak tahu ada ulama yang membolehkan. Yang benar, mengikuti hadis Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kata Nabi SAW, kalau kamu mau sholat, maka sempurnakan wudu, lalu berdiri menghadap qiblat, lalu fakabbir, bertakbir. Jadi ini ucapan yang pertama di dalam sholat, bertakbir. Bukan ucapan niat, usalli qabla maghrib, usalli sunnah, dan seterusnya. Itu juga tidak ada, termasuk bid'ah. Demikian pula ucapan basmalah, ta'awudz dan sebagainya. Tetapi yang diucapkan adalah takbir, Allahu Akbar. Baik.